nantikan namun tak kunjung datang walau sesajuan hatiku pun sedih bila ku terkena kisah kita yang lalu yang penuh impian. Kan ku doakan selalu walau hatiku pilu, semoga bahagialah kau dalam hidupmu. Walau kau telah pergi tiada berita, selama jalan kasih ku seorang sayang. Tiada berita, selama jalan pasti ku seorang sayang.